Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kedua dari muqaddimah halaqah silsilah ilmiah pengagungan terhadap ilmu. Yang kelima di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu yang disebutkan oleh guru kami yang mulia Syekh Dr. Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah adalah menempuh jalan yang benar di dalam menuntut ilmu agama. Orang yang salah cara di dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan keinginannya atau mendapatkan sedikit disertai rasa lelah yang sangat. Dan cara yang benar di dalam mempelajari satu cabang ilmu, yang pertama dengan menghafal sebuah matan kitab yang menyeluruh dan dia mengumpulkan perkara-perkara yang rajih atau yang dikuatkan menurut para ulama di bidang tersebut. Kemudian yang kedua, mempelajari ilmu tersebut dari seorang yang ahli, yang bisa dijadikan teladan dan dia mampu mengajar. Yang keenam, mendahulukan ilmu yang paling penting, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Dan ilmu yang paling penting adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah seseorang kepada Allah. Dan ilmu yang paling penting adalah ilmu yang berkaitan dengan ubudiyah seseorang kepada Allah Azza wa Jal, seperti ilmu akidah, kemudian tata cara wudu, tata cara solat, dan lain-lain. Yang ketujuh, bersegera untuk mendapatkan ilmu dan memanfaatkan waktu muda, karena waktu muda adalah waktu yang emas untuk mempelajari ilmu agama. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-ilmu fis sigari kan naqshi fil hajar. Menuntut ilmu di waktu kecil seperti mengukir di batu. Adapun apabila sudah tua, maka kebanyakan manusia akan memiliki banyak kesibukan pikiran dan memiliki banyak koneksi. Kalau dia bisa mengatasi itu semua, maka insya Allah dia mendapatkan ilmu. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu mempelajari agama dan mereka sudah berumur. Yang kedelapan, pelan-pelan di dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu tidak bisa dilakukan serta-merta sekali jalan, tetapi diambil ilmu secara pelan-pelan dengan memulai kitab-kitab yang ringkas, menghafal dan memahami maknanya. Dan jangan kita memulai menuntut ilmu dengan membaca kitab-kitab yang panjang. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.